karena atindungan na lali tuana. Bulung dewa i tengah cuma melang melang bulung na ati tangan na la sepadan orang tua kelang kelang. Terima kasih. hatiku.